بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Masih Kitabul Imarah, bab pemerintahan, bab yang ke-53. Sebelum bab yang ke-53, kemarin kita sempat terhenti pada hadis ...4846... hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala an, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. الإمام النووي mengatakan hadis ini berisi anjuran untuk berlatih atau mengisi waktu untuk berlatih memanah, ya. Dan ulama-ulama lain seperti Al-Munawi, Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya, hampir semuanya senada menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan adanya anjuran dalam situasi ketika kaum muslimin sudah jaya, ya. Satuftah alaikum aradun, Allah akan ditaklukkan untuk kalian negeri-negeri, belahan-belahan bumi, dan Allah mencukupkan kalian, Allah memberikan kecukupan kepada kalian. Jangan dikira waktu itu berlepas tangan, tidak ada lagi latihan perang. Maka Nabi mengatakan fala ya'jiz atau fala ya'jizu ahadukum ayyal huwa bi ashumi. Dalam kondisi kejayaan, ya, dalam kondisi tidak adanya peperangan karena sudah banyak ditaklukkan, maka jangan sampai salah seorang dari kalian lemah dari sekedar mengisi waktu dengan busur-busur panahnya atau dengan anak-anak panahnya. Maksudnya anjuran untuk terus, bagi mereka yang sudah memiliki keahlian, untuk terus menjaga keahliannya jangan sampai hilang. Apalagi ditekankan pada hadis berikutnya atau hadis yang terakhir, ya, di bab ini, man alima ramya thumma tarakahu falaysa minna au qad asa au qad asa. Barang siapa yang sudah menguasai, ya, ilmu memanah, ya, lalu dia meninggalkan dan lupa lagi dan tidak ada lagi keahliannya, maka dia bukan dari golongan kami. Atau dalam lafaz yang lain, qad asa, dia sungguh telah berbuat durhaka, ya. Ini yang kemarin kita tidak terlalu memahami. Ternyata setelah kita rujuk ke syarah-syarah para ulama, semuanya mengatakan di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk tetap menjaga keahlian dalam memanah dan jangan sampai lupa. Ini juga menunjukkan, ya, ini juga menunjukkan bahwa berjihad di jalan Allah itu sampai hari kiamat. Kata Imam Nawawi, kata saya lupa siapa yang mengatakan bahwa hadis ini sekaligus memberikan isyarat atau tersirat di dalamnya bahwa kemungkinan tetap akan adanya peperangan sampai hari kiamat, ya. Dan bahkan dalam hadis-hadis yang telah berlalu, kita mendapatkan pernyataan yang tegas dari Nabi bahwa di ubun-ubun kuda akan tetap ada kebaikan sampai hari kiamat. Ya. Al-khaylu ma'qulun fi nawasihal khairu ila qiyamisa atau ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat akan tetap terus kuda itu sebagai salah satu sarana perang yang mendatangkan kebaikan, dan ini tersirat juga bahwa peperangan akan ada antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir di akhir zaman. Dan kita sudah mendengar juga hadis Nabi, la taquma as-sa'a hatta yuqatilal muslimuna al-yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Ya, jadi tanda hari kiamat itu Yahudi akan dihabisi. Ya. Bukan hanya manusia orang yang beriman tentara Allah, tetapi semua dijadikan bela tentara Allah. Pohon-pohonnya tentara Allah. Walaupun sebelum-sebelumnya semua tentara Allah, tetapi dikerahkan semuanya oleh Allah untuk menghabisi mereka, kena umat, mereka umat yang pembangkang. Ya. Sampai pohon-pohon yang bersembunyi orang Yahudi di dalamnya, di belakangnya, batu-batu yang bersembunyi orang Yahudi di belakangnya menyelamatkan diri, berbicara, memanggil orang yang beriman, ya Muslim, ta'al wara'i Yahudi faqtulhu. Ya, wahai Muslim, mari ke sini, di belakang saya bersembunyi Yahudi, bunuh dia. Ya. Ini sebelum hari kiamat. Ya. Ini sebelum hari kiamat. Ini tentang hadis pada bab yang telah berlalu, dan kita masuk ke bab yang baru, bab yang ke-53 yang berbunyi bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum. Ini bunyi bab ini dibuat oleh Imam Nawawi. Ya. Dari petikan hadis, diambilnya potongan hadis diletakkan di sini, dan ini merupakan kebiasaan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya seringkali menjadikan bunyi bab itu potongan Al-Qur'an atau potongan ayat Al-Qur'an atau potongan dari bunyi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perbedaan antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari bunyi babnya itu adalah susunan Imam Bukhari sendiri. Bunyi babnya adalah perbuatan Imam Bukhari. Imam Bukhari yang membuat bunyi-bunyi babnya itu. Sementara Sahih Muslim bukan Muslim, tetapi Imam Nawawi. Ya, yang sekarang ini bab sabda Nabi SAW akan senantiasa sekelompok dari umatku dalam keadaan jelas, tampak, terang di atas kebenaran, tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang menentang mereka. Ini perbuatan Imam Nawawi. Walaupun dia Sahih Muslim, Imam Nawawi adalah salah satu dari yang mensyarahkan Sahih Muslim, dan syarahnya terbaik, sehingga dicetak, dijadikan pegangan sampai hari ini dari semenjak dahulu. Ya. Yang judul syarahnya Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ya, yang sekarang kita baca Sahih Muslimnya, syarahnya yang kita jadikan pegangan, yang di bawah yang sekarang yang diterjemahkan itu syarahnya Imam Nawawi. Ya, syarahnya Imam Nawawi, dan bunyi bab itu adalah perbuatan dia untuk memudahkan orang. Dia bukan sekedar menyarahkan, tetapi dia juga membimbing, mengarahkan maksud hadis itu kepada kita dengan kesimpulan yang ada dalam bab, yang ada dalam bunyi babnya. Jadi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum, senantiasa akan ada sekelompok, tidak semua. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok yang benar. Nabi tidak mengatakan la tazalu kullu ummati. Nah, ada sekelompok dari umatku jelas di atas kebenaran. Ya, zahir jelas, jelas di atas kebenaran. Ya. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang yang menentang. Mereka tetap berlanjut, walaupun mungkin terkadang melayang nyawa, mereka dicemooh, mereka dituding, mereka dituduh, mereka dihujat, mereka dikucilkan dan seterusnya, tetap mereka zahir alal haq. Kata Nabi mengabarkan, ini belum terjadi di zaman Nabi. Tidak terjadi di zaman Nabi. Ini berita yang dari di masa yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sekelompok dari umatku. Ya. Ada yang mengatakan umat di sini maksudnya adalah ummatul ummatul dakwah. Karena para ulama mengatakan bahwa umat Nabi ini terbagi dua. Ya. Umat Nabi terbagi dua. Yang pertama ummatul dakwah. Apa itu, siapa itu umat dakwah? Yaitu semua manusia yang hidup setelah Nabi diutus. Nabi diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Manusia-manusia yang hidup di saat itu sampai hari kiamat, itu semuanya ummatul dakwah. Ya. Yang mukminnya, yang muslimnya, yang non-muslimnya dengan berbagai macam keyakinan, itu semuanya ummatul dakwah. Ya. Dan umat Nabi yang kedua, ummatul ijabah. Umat yang memenuhi, yang menyambut, yang menerima. Maksudnya kaum muslimin. Ya. Maksudnya kaum muslimin. Dari zahir hadis dan syarah para ulama, bahwa yang dimaksud dengan ummah, umat Nabi di sini bukan ummatul dakwah, tetapi ummatul ijabah, yaitu di antara kaum muslimin. Ya, di antara kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain bahwa terpecah-pecah umat Yahudi kepada 71 golongan. Dan terpecah-pecah umat Nasara kepada 72 golongan. Kata Nabi SAW, wasatatariku hadhil ummah. Maksudnya kaum muslimin. Karena yang lainnya sudah disebutkan sebelumnya. Berarti yang wasatatariku hadhil ummah, dan akan berpecah umat ini, yang dimaksud dengan umat di sini maksudnya kaum muslimin. Ya. Wasatatariku hadhil ummah ala 73 firqah. Akan terpecah-pecah umat ini, yaitu kaum muslimin, menjadi 73, terbanyak. Ya, terbanyak dari yang kedua, yang dua sebelumnya. Umat Yahudi 71, Nasara 72, sementara kaum muslimin 73 golongan. Kulluha finnar. Ya, ini senada dengan hadis ini. Kulluha finnar, semuanya terancam neraka. Ya, terancam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Nah, ini yang senada dengan hadis yang sekarang ini. Kita baca terjemahan bunyi babnya. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku. Umatku di sini maksudnya kaum muslimin, yang selalu membela kebenaran, dan orang-orang yang menyelisih mereka tidak akan bisa mencelakai mereka atau mencelakainya. Mencelakai di sini maksudnya tidak akan bisa merubah, memindahkan. Kalau sudah tegak di atas kebenaran, tidak akan mungkin mereka mundur walau selangkah pun, apapun resikonya. Ya. Bukan mencelakai nyawa, bukan tidak mampu mencelakai nyawa, mencelakai raga, mencelakai harta, mencelakai kedudukan, mencelakai keberadaan mereka di dunia atau reputasi mereka. Karena para nabi reputasinya buruk di mata manusia. Ya. Orang gila, orang yang memecah belah ini adalah tuduhan yang dilontarkan kepada para nabi semua. Ya. Melecehkan dan meremehkan nenek moyang, ya, ajaran leluhur, ini bukan kepada siapa-siapa, kepada semua para nabi tuduhan ini dilontarkan. Ya. Nabi SAW ketika utusan-utusan Quraisy datang kepada pamannya, ya, mereka mengatakan, tidakkah kamu merasa bahwa nenek moyang kita dilecehkan oleh anak kemenakanmu? Saffaha ahliyatina wa aba'ana, meremehkan, merendahkan, membodoh-bodohi, karena dia merasa dia yang paling benar. Ya. Bodoh-bodohi sekian banyak tingkatan dari sejarah yang telah berlalu. Itu yang dia celahkan. Kemana nenek moyang kita dahulu? Semuanya sesat. Kata mereka kepada Nabi, semuanya sesat, sehingga dia sendiri yang benar. Padahal dia masih kecil, masih baru anak-anak ingusan. Itu tuduhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bukan yang maksud selamat dan tidak mencederai ini maksudnya mereka. Selamat dari tuduhan. Selamat dari berbagai macam tindakan kekerasan. Selamat dari pemboikotan. Selamat dari diberhentikan kajian. Tidak. Bukan itu maksudnya. Selamat mereka tetap berlanjut. Karena mereka yakin itulah kebenaran. Kalau sudah tegak di atas kebenaran jelas, mereka tidak akan mungkin goyah. Mereka lanjutkan. Apapun resikonya. Karena memang itulah keyakinan. Ya. Nah ini yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai yang dijelaskan oleh para ulama. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis nomor 4888. Ya. Oh ya, saya yang keliru ya. Yang terakhir yang kemarin itu 88 ya. Sekarang saya tulis 87. Benar. 4889. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi' al-Ataki wa Qutaibah bin Sa'id qalu haddatsana Hammad wa huwa bin Zaid عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان صحابة النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Nah, ini lengkapnya hadis yang diambil petikannya oleh Imam Nawawi diletakkan di bunyi bab. Ini lengkapnya dengan lafaz sedikit berbeda. Kalau yang tadi di bunyi bab khalafahum. Kalau di sini khadalahum. Ya. Khalafahum menentang, kalau di sini khadalahum melecehkan, menghina, merendahkan, mencaci maki, menghujat, menuduh yang bukan-bukan. Ini makna dari khadal. Ya. Khadala. Hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa satu golongan dari umatku, golongan ya. Bukan mereka mengelompokkan diri, tapi karena kebenaran yang mereka pegang, akhirnya mereka dikelompokkan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu bukan mengelompokkan diri, tapi karena mereka berpegang dengan sunnah dan mereka berupaya untuk menjaga kesatuan umat ini di atas Al-Quran dan Sunnah, akhirnya mereka dituduh kelompok, bukan mengelompokkan. Dituduh kelompok karena sekian banyaknya. Karena ketika orang meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan tuntunan Nabi, maka akan terbuka lebar pengelompokan-pengelompokan. Karena semua ingin membuat kelompok sendiri. Kalau sudah keluar dari Al-Quran dan Sunnah dan tuntunan Nabi, maka akan bermunculanlah kelompok-kelompok yang banyak. Bagaimana caranya untuk menghindari munculnya kelompok-kelompok banyak? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan mungkin ada kelompok. Tapi kalau sudah menjauh, maka muncullah kelompok. Kalau sudah meninggalkan, muncul kelompok. Ya. Muncul pola pikir. Muncul sekte. Muncul pemikiran baru. Muncullah Al-Qadariyah. Di akhir-akhir zaman sahabat, Imam Muslim di awal kitab sahihnya membawakan hadis Abdullah bin Umar yang ia riwayatkan dari ayahnya Abu Umar bin Khattab. Ya, ini di akhir-akhir para sahabat ada dua orang, Yahya bin Ya'mur dengan temannya datang dari Basrah. Mereka naik haji membawa misi yang mulia. Kita berharap dalam perjalanan ibadah haji ini berjumpa dengan seorang sahabat saja untuk meminta kejelasan tentang apa yang sekarang terjadi di Basra. Mereka bingung. Ya, penyimpangan yang luar biasa. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan kami nikmat berjumpa dengan ulama, salah seorang ulama sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Maka ketika ia keluar dari masjid, kata Abdurrahman bin Mu'alla, maka kami iringi perjalanannya, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. saya meyakini bahwa sahabat saya mewakili saya untuk menjadi juru bicara. Maka saya berbicara, kata perawi hadis ini. Maka berbicaralah. Ya. Beliau, saya berbicara menyampaikan kepada Abdullah bin Umar bahwa di Basrah ada kelompok baru. Ya. Ada yang mengelompokkan diri dan kami tidak mengenalnya sebelum-sebelum ini. Mereka mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa al-amra unuf, tidak ada takdir, dan urusan ini semuanya ada permulaannya. Maksudnya Allah mengetahui semua kejadian setelah terjadi. Ya. Sekarang Allah SWT mengetahui kita akan mengaji di pagi hari ini setelah kita memulai tadi. Baru tahu Allah SWT, sebelumnya Allah tidak mengetahui, Allah tidak menakdirkan. Alla qadar wal an wa annal amra unuf. Ini muncul dan dideklarasi oleh beliau dan dibuat pengajian resmi karena dia tokoh besar. Ya. Ma'bad al-Juhani namanya. Ini pencetus akidah Qadariyah di Basrah. Kata Abdullah bin Umar tercengang, pulang kalian nanti, sesampai kalian di sana sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Ya. Ini sudah sebuah pernyataan ketegasan tentang penyimpangan yang luar biasa jauh dari agama. Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan sampaikan Allah tidak akan menerima apapun yang mereka kerjakan, amal saleh yang mereka lakukan, sampai mereka beriman kepada takdir. Sampai mereka beriman kepada takdir bahwa Allah maha mengetahui semua kejadian ini, Allah yang menetapkan. Sebelum terjadi Allah sudah mengetahui dan Allah yang menetapkannya, Allah yang menghendaki, dan itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, itu yang takdir. Ya. Itu kata Abdullah bin Umar. Kemudian dia membawakan hadis yang ia dengar dari ayahnya Umar bin Khattab, dan hadis itu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah hadis kedua. Hadis yang sangat panjang. Ya. Cerita Abu Umar bin Khattab, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu sawadi syari shadidu bayadi thiyabi la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala faqidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni al-islam wa qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah dan seterusnya qala thumma qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sebelumnya dia menanyakan keimanan, kemudian tentang Islam, kemudian tentang ihsan, kemudian dia bertanya tentang hari kiamat kapan terjadi. Ya. Sementara dalil yang diambil oleh Abdullah bin Umar dari hadis yang panjang dari awal sampai akhir dibawakannya tadi itu tentang rukun iman tadi. Akhbirni anil iman, kemudian disebutkan salah satunya dan yang terakhir wa antu mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Abdullah bin Umar, mereka, amal mereka tidak akan diterima oleh Allah sampai mereka beriman kepada takdir ini. Sudah muncul Al-Qadariyah di akhir-akhir zaman sahabat. Syiah, Rafidah muncul di akhir-akhir zaman sahabat. Mereka yang menuhankan Ali sampai mereka dibakar oleh Ali. Di bawah kepemimpinan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Abdullah bin Sabah bisa menyelamatkan diri sementara pengikutnya dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Disuruh mereka bertobat 3 hari, semakin setiap hari bertambah mereka mengatakan, kami semakin yakin engkaulah Tuhan kami. Ya. Ketika engkau mengancam kami membakar, berarti engkau Tuhan. Ya. Para sahabat semuanya termasuk Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih ada, mereka sepakat dengan Ali menghukum membunuh mereka, tapi mereka tidak setuju dengan membakar dengan api. Ya. Kemudian muncul lagi nanti Al-Jahmiyah. Ya, setelah zaman para sahabat muncul Jahmiyah, kelompok yang meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Karena kalau Allah itu ada, maka dia sama dengan yang ada, sama dengan makhluk. Maka mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Di bawah kepemimpinan Al-Jahm bin Sofwan, yang aliran sanad dari ilmunya, akidahnya ini adalah Yahudi juga. Ya, dia meriwayatkan dari Ja'd bin Dirham. Ibn Ham dari saya lupa, kemudian dari kemenakan wanita yang menyihir Nabi dan wanita itu Yahudi. Jadi rumusnya nanti sampai juga ke Yahudi. Ajaran itu yang muncul di Jahm bin Safwan, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat, tidak memiliki nama. Kalau seandainya di antara bahwa kalau seandainya ada itu sifat, berarti Allah tidak ada. Karena kalau dia ada, berarti sama dengan yang ada, sama dengan langit, dengan bumi, dengan kita, karena kita ada. Kemudian muncul lagi nanti ada modernisasi, dimodernkan lagi Jahmiyah ini, yaitu orang yang mengingkari Allah punya sifat, Allah itu ada tetapi dia tidak punya sifat. Ya. Nanti akan ada lagi orang-orang yang mengingkari sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah itu istiwa di atas arasy, yang mengingkari Allah itu memiliki sifat rahmat, Allah itu murka, Allah itu ridha. Ya. Allah itu tertawa. Allah itu turun ke langit dunia. Diingkari oleh mereka, kemudian ditakwil. Ini semuanya sanadnya ke sana. Mengingkari berita-berita yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan membawakan kepada pemikiran sendiri dengan keterbatasan akal manusia yang lemah. Sementara berita Allah dikoreksi, enggak begitu maksudmu ya Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan dia memiliki tangan. Allah mengatakan dia memiliki tangan. Allah mengatakan dia istawa di atas arsy-Nya. Lalu kita mengatakan ya Allah, yang kamu maksud bukan itu. Semenjak kapan kita melihat zat Allah sehingga kita bisa membawakan maksudnya ke sana? Dengan alasan kita ingin mensucikan Allah. Bukankah kabar berita yang disampaikan Allah itu adalah kesucian, kemahasucian Allah? Siapakah yang lebih mengetahui dari kita, Allah atau kita? Allah yang mengabarkan, Allah istiwa datang sana itu 6 kali Allah kabarkan dalam Quran. Lalu kita berupaya untuk memaknai istiwa itu bahwa makna yang lain, oh itu kekuatan maksudnya. Ya. Semenjak kapan istiwa itu bermakna kekuatan? Dengan bila mana dia bermuta'addi dengan Allah, istawa Allah, karena istiwa itu berbeda-beda. Istawa bisa artinya matang, wastawa bisa jadi dia berlabuh, wastawat alal judi. Ini menceritakan kapal Nabi Nuh dan dia berlabuh di atas puncak gunung. Istawa ini kalau terlihat dari huruf setelahnya, kalau dia dari huruf setelahnya ada berbeda-beda, berarti maknanya berbeda dan tidak semuanya harus disamakan. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa Islam ini baru habis masa sahabat sudah mulai khawarij. Ya. Khawarij semenjak zaman Utsman bin Affan sudah muncul. Ya. Semenjak terbunuhnya Umar bin Khattab sudah muncul bibit-bibitnya. Bahkan semenjak zaman Nabi, ketika ada pembangkangan terhadap Nabi, Nabi mengatakan ini adalah bibit kelompok nanti yang kalian merendahkan atau meremehkan sholat kalian dengan sholat mereka. Kalau kalian bandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian tidak menganggap apa-apa sholat kalian. Begitu mereka itu ahli sholat. Puasa kalian dengan puasa mereka. Bacaan Al-Quran kalian dengan bacaan mereka. Tetapi mereka melepaskan diri dari agama sebagaimana busur panah atau anak panah melepaskan diri dari busurnya. Sekencang-kencangnya. Jadi kelompok-kelompok sudah muncul. Ya. Kita masih ingat hadis yang hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, kita jauh keluar dari hadis ya. Abdullah bin Mas'ud masih ada. Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Sa'il Khudri dan para sahabat yang lain. Ada orang-orang yang mengelompokkan diri masjid kemudian membuat merumuskan cara berzikir yang baru. Merumuskan yang tidak dikenal oleh Abdullah bin Mas'ud, tidak dikenal oleh sahabat-sahabat ketika itu. Bersama Nabi mereka tidak mengenali itu. Nabi tidak menunjukkan. Tapi alasan mereka kebaikan. Mereka beralasan, oh, ini kan amalan baik ini. Kenapa engkau ingkari? Siapa yang mengharamkan berzikir? Siapa yang mengharamkan mengucapkan la ilaha illallah? Saya kemarin pada kajian di kampung saya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu haram Ustaz. Sampai klaimnya seperti itu. Ya, ketika kita berbicara bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimat yang terbaik di muka bumi ini, tetapi untuk mengucapkannya, melafazkannya, kita harus mengikuti tuntunan Nabi. Karena barusan dia sudah membimbing orang untuk melakukannya itu setelah salat berjamaah. Dan saya tidak sengaja menyampaikan itu. Ada pertanyaan dari jamaah, yang bertanya pun mereka yang melakukan. Nah, saya tidak mungkin menjawab itu benar. Saya mengatakan saya tidak mengenal, setelah saya gali-gali hadis bahwa Nabi sholat 5 waktu sehari semalam yang dilakukan oleh Nabi setiap hari bersama para sahabatnya, tidak satu sahabat pun yang menceritakan Nabi mengucapkan itu bersama-sama setelah sholat kecuali 3 kali dengan lafaz yang berbeda, bukan hanya sekadar la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Dan seterusnya. Ya. Lalu dia mengatakan, berarti mengucapkan la ilaha itu haram Ustaz. Ini kesimpulan-kesimpulan yang picik, yang dipahami oleh manusia. Dan ini adalah wahyu syaitan. Kita berbicara bukan mengucapkan la ilaha illallah, tapi cara mengucapkannya. Ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud, itu cara mengucapkan. Ya. Ketika berkumpul beberapa orang, kemudian menghitungnya 100 kali, ada pemimpinnya, ucapkan la ilaha, ucapkan takbir, Allahu Akbar, 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di depan mereka ada yang alat menghitungnya, kerikil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, diambil unggukan kerikil itu, dipisahkannya. Satu persatu, dihitung. Allahu, sampai 100, nanti berpindah yang lain. Halilu mi'ah, ucapkan la ilaha illallah mi'ah. 100 la ilaha illallah la ilaha illallah 100 kali, kemudian tahmid lagi atau subhanallah. Abdullah bin Mas'ud, sebelumnya Abu Musa al-Asy'ari atau Abu Sa'id al-Khudri, betul-betul heran dengan cara seperti itu, enggak pernah mereka mengerjakannya. Ya. Jadi penyimpangan dalam beribadah belum habis masa sahabat, mereka sudah muncul. Ini sudah sunnatullah. Makanya kita harus mencari tahu bagaimana cara beribadah yang dituntun oleh Nabi, agar kita tidak menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Apa maksudnya zahirina tadi? Bukan mereka selamat, ya, bukan mereka selamat dari celaan, selamat dari hujatan, selamat dari tuduhan, selamat dari apapun, tidak akan tinggalkan kekerasan. Tidak. Tapi maksudnya mereka tetap dan tidak bergoyang, tidak goyah sedikit pun. Dan ini hadis ini adalah hiburan untuk ahlul haq, motivasi yang luar biasa untuk ahlul haq. Kalau kamu ingin seperti ini, maka tetap sabar dan jangan buat keonaran, lanjutkan. Kamu tidak menyakiti orang, kamu tidak merusak keadaan dan tidak merusak keamanan. Kamu hanya mengajak orang untuk mengibadati Allah dengan cara yang benar, untuk beriman dengan Allah, untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bukan membuat kelompok tertentu, untuk bukan membuat kelompok politik, untuk membuat partai tertentu, untuk mengelompokkan orang. Dah, kamu mengajak kaum muslimin untuk mengibadati Allah, menjadi seorang yang muslim yang baik, yang benar akidahnya, yang benar akhlaknya, yang tidak mengganggu keamanan dan tidak mengerongrong persatuan Indonesia. Bukan membuat kelompok tertentu bergerak di bawah tanah untuk membuat kekuatan untuk merusak keamanan, mengebom sana, ngebom sini, ya, mengkafirkan pemerintah. Bukan. Mengajarkan agama kepada kaum muslimin. Ini yang zahir Allah. Terus lanjutkan. Karena pasti akan ada orang yang tidak menyukainya. Nabi yang mengabarkan demikian. Kalau Nabi mengatakan la yadurruhum man khadalahum, berarti akan ada orang yang menyakiti, akan ada orang yang menghina, akan ada orang yang menghentikan, akan ada orang yang mengusir, akan ada orang yang menuduh yang bukan-bukan, pasti. Karena Nabi yang mengabarkan demikian, la yadurruhum, tidak akan mencelakai mereka orang yang mencela, mencaci, menghina, menghujat dan selalu dan seterusnya, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik, sampai datang keputusan Allah atau ketetapan Allah, mereka tetap di atas itu, di atas kondisi seperti itu. Para ulama berbeda pendapat tentang makna amrullah. Dalam sarannya An-Nawawi akan menjelaskan tentang perbedaan. Ya. Ada yang mengatakan hari kiamat, ada yang mengatakan adalah angin. Ini keputusan Allah itu adalah angin. Yang angin ini nanti yang diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa mereka-mereka ini di hari kiamat. Jadi kita tahu bahwa hari kiamat ini tidak akan ditegakkan oleh Allah kecuali ala syiraril khalqi. Hari kiamat ini tidak akan terjadi kecuali ketika kondisi manusia tidak ada lagi yang baik. Ya. Dan bahkan dalam hadis yang lain, tidak ada lagi ucapan la ilaha illallah. Jadi manusia benar-benar sudah buruk keadaannya dan tidak ada lagi orang yang baik, maka tegaklah hari kiamat. Jadi untuk mengangkat dan mencabut, menghilangkan orang-orang yang berada di atas kebenaran ini, dikirimkan oleh Allah rih, angin. Nanti angin ini yang akan mewafatkan mereka. Kata Imam Nawawi menukilkan perkataan para ulama sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan amrullah ini, mereka-mereka yang di atas kebenaran ini nanti akan dicabut duluan nyawanya. Ya, dipanggil oleh Allah dan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang tenang, angin yang lemah lembut, sepoi-sepoi. Ya, karena mereka berada di atas kebenaran. Ini makna hatta ya'ti amrulllah wa hum kadzalik, dan mereka berada di atas kondisi demikian. Nah, sampai di situ bunyi hadisnya. Sementara sisanya walaisa fi hadithi Qutaibah wa hum kadzalik. Ini perbedaan lafaz dari lafaz guru-gurunya Imam Muslim. Karena Imam Muslim dalam hadis, dalam sanad ini meriwayatkan dari tiga orang gurunya. Yang pertama Sa'id ibn Mansur, yang kedua Abu Rabi' al-Ataki, yang ketiga Qutaibah ibn Sa'id. Lafaz Qutaibah ini tanpa ada kata-kata yang terakhir tadi, wahum kadzalik. Nah, wahum kadzalik ini tidak ada. Sampai hanya hatta ya'tiya amrullah titik untuk lafaznya Qutaibah ibn Sa'id. Lihat bagaimana penguasaan Imam Muslim terhadap hadis yang ia dapatkan dari sekian banyak gurunya. Satu kata saja yang berbeda tidak akan hilang dari ingatannya. Dia akan pasti membedakan pula ketika dia menyampaikan ilmu ini. Nah, ini contohnya menunjukkan bahwa agama kita ini sudah dijaga oleh Allah, benar-benar terpelihara dengan sempurna, disediakan orang-orang yang benar-benar menjaganya. Ma'asyal muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk ya'ti amrullah tadi ya, yang tentang makna amrullah ya. Mana nih, di halaman berapa? Halaman 366. Sebelum lupa ya. Sabda Nabi SAW, hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah. Di antaranya adalah angin yang berhembus kemudian mencabut seluruh nyawa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan riwayat yang menyebutkan hatta taqumas sa'ah, sampai tiba hari kiamat, ini lafaz hadis yang lain, maksudnya adalah telah dekat waktu datangnya hari kiamat, yaitu berupa hembusan angin yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla tadi. Jadi tidak bertentangan antara lafaz hatta ya'ti amrullah dengan lafaz hadis yang lain hatta yaqtaqumas sa'ah, sampai tegak hari kiamat, karena datangnya angin ini yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan yang berada di atas kebenaran tadi. Angin ini adalah tanda hari kiamat, tanda dekatnya hari kiamat. Jadi tidak bertentangan. Adapun mengenai segolongan atau sekelompok umat yang disebutkan dalam hadis di atas, maka para ulama memiliki banyak pandangan. Nah, ini perlu kita baca. Al-Bukhari mengatakan bahwa maksudnya ialah para ulama. Ini pertama ya, para ulama, ini penjelasan Imam Bukhari. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, kalau yang dimaksud bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi yang dimaksud. Jadi Imam Ahmad mengatakan kelompok tadi adalah ahli hadis, maksudnya orang yang selalu berpegang kepada hadis Nabi SAW. Ini tafsiran yang kedua, tafsir Imam Ahmad ya. Kemudian Al-Qadhi Iyad menyambungnya dengan mengatakan maksud dari Imam Ahmad adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan orang-orang yang meyakini mazhab ahlul hadis. Ahlussunnah wal Jamaah itu orang yang berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian ini penafsiran Imam Nawawi. Aku, yaitu Imam Nawawi, berkata bisa dimungkinkan bahwa kelompok ini adalah segolongan manusia yang berseragam dari berbagai jenis orang-orang yang beriman. Berseragam ya. Yang seragam ya. Maaf, ya, saya yang salah lihat. Yang beragam, maksudnya tidak dilihat dari jenis pakaiannya, jenis orangnya, jenis masjidnya. Tidak, patokannya bukan keadaan, tetapi berpegang kepada sunnah. Ya, yang beragam, segolongan manusia yang beragam dari berbagai jenis orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada para pemberani yang berperang, ada juga pakar fikih, ahli hadis, orang-orang zuhud, tidak mementingkan kehidupan dunia, para penegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan kelompok lain yang bergerak dalam hal kebaikan. Mereka tidak mesti berkumpul dalam satu tempat, akan tetapi bisa saja berpencar di seluruh penjuru dunia. Ada di antara mereka petani, nelayan, tukang bangunan, pegawai negeri. Pokoknya mereka tidak dikenal dari profesi, tidak dikenal dari bentuk jenis pakaiannya, semuanya harus pakai jubah. Ya, tidak. Ya. Nah, jadi mereka standarnya adalah berpegangnya kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi, ya. Imam Bukhari, Imam Ahmad, Al-Qadi Iyad, dan terakhir adalah nukilan dari ulasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ini layak kita baca. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hanya satu hadis yang sempat kita baca. Semoga bisa memberikan manfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.